agama Islam. Ya, ayat ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Karena saking sempurnanya, saking jelasnya, saking terangnya, maka tidak perlu seseorang dipaksa untuk masuk agama Islam. Nah, ini poin mendasar sekali di dalam ayat ini. Karena saking sempurnanya, saking jelasnya, saking terangnya, maka tidak perlu paksaan masuk dalam agama Islam. Kemudian nanti ada timbul pertanyaan dari ayat ini. Kalau seandainya ayat ini menunjukkan kesempurnaan Islam dan tidak ada paksaan dalam agama Islam untuk memasukinya, mengapa ada hadis yang menunjukkan perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman sampai mereka bersyahadat? Mengapa ada perintah berjihad? Mengapa ada perintah untuk mendakwahi orang-orang yang tidak beriman sampai mereka masuk dalam agama Islam? Maka jawabannya bahwa ada beberapa jawaban disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, yaitu bahwa ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad dan berdakwah. Kenapa? Karena ayat ini menunjukkan kepada kesempurnaan Islam. Kalau seandainya orang-orang kafir yang tidak beriman, mereka memahami kesempurnaan Islam, niscaya tidak diperlukan jihad. Tidak perlu paksaan untuk mereka masuk dalam agama Islam. Karena Islam saking jelasnya. Ini jawaban pertama. Dan ini berarti tetap pada pendapat yang pertama, ayat ini bertujuan kepada menjelaskan kesempurnaan Islam sehingga saking sempurnanya seseorang tidak perlu dipaksa untuk masuk Islam. Ada pendapat yang kedua, yaitu bahwa ayat ini terhapus dengan ayat jihad. Ayat ini terhapus dengan ayat jihad. Berarti kalau begitu, kalau dikatakan terhapus berarti boleh dipaksa. Nah, ini perlu dipahami baik-baik. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ. Artinya, ya afwan, beliau mengatakan, وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ هِيَ مَنْسُخَةٌ بِآيَةِ الْقِتَالِ. Sebagian mengatakan bahwasanya ayat ini terhapus dengan ayat jihad. Jadi ketika ada ayat jihad, ada hadis-hadis jihad, maka tidak ada boleh memaksa orang masuk dalam agama Islam. Paham ini? Baik. Ini pendapat yang kedua yang perlu ditekankan dalam masalah ayat ini. Di sana ada pendapat yang ketiga, dan ingat Pak, Bapak, para ikhwah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saya tekankan kenapa? Karena sering sekali dakwah Islam dicemari oleh orang-orang yang orientalis. Orang Muslim tapi berpikiran kepada selain Islam. Orang-orang sekuler. Orang-orang yang membedakan antara agama dengan urusan dunia. Padahal tidak akan mungkin selesai urusan dunia kecuali diatur oleh agama. Maka ini bantahan-bantahan yang saya sebutkan tadi. Mereka mengatakan dengan ayat ini bahwasanya kan tidak ada paksaan dalam agama Islam. Berarti Kalau seandainya, dan termasuk di dalamnya adalah alasan-alasan yang diusung oleh kaum liberal. Kalau tidak ada paksaan dalam agama, berarti pada saat itu tidak berdosa orang yang tidak masuk dalam agama Islam. Ini, mereka mengatakan seperti itu. Maka harus kita kupas ayat ini dengan ilmiah, sehingga, dan juga tentunya dengan perkataan para ulama, sehingga kita benar-benar memahami dan bisa menjawab syubhat-syubhat yang ada. Pendapat yang ketiga, atau hal yang perlu diperhatikan dari yang ketiga dari ayat ini, yang berkaitan dengan paksaan tadi, bahwa yang tidak ada paksaan adalah hanya kepada ahlul kitab. Hanya kepada ahlul kitab. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama, bahwa ketika Allah berfirman la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, maka ini maksudnya adalah hanya kepada ahlul kitab. Selain ahlul kitab tetap dipaksa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka ini adalah orang-orang yang dari awalnya sudah diberikan Alkitab, Al-Qur'an, At-Taurat, Al-Injil, ya, diberikan Alkitab. Mereka paham akan kedatangan Islam. Mereka paham akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada paksaan untuk mereka dan masuk dalam agama Islam. Toh mereka sudah tahu Islamnya. Nah, begitu. Ini yang patut diperhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah membahas tentang paksaan itu, maka kita kemudian membaca bagian yang kedua dari ayat. Allah berfirman, "Faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah konsekuensi dari keimanan. Nah, ini yang perlu ditekankan dalam ayat ini. Ayat ini berbunyi tadi, barang siapa yang kafir terhadap taghut. Taghut adalah sembahan selain Allah, apapun dan siapapun, atau siapapun yang dijadikan sembahan selain Allah. Barang siapa yang kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini sebagai pengulangan, keimanan kepada Allah tidak akan maksimal sebelum dia kufur terhadap taghut. 1000 kali orang bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, 1000 kali orang 2 kalimat syahadat, tidak akan manfaat kecuali ketika dia kufur terhadap taghut. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, min muqtadal iman, termasuk konsekuensi keimanan, al-kufru bitagut, kekafir terhadap sembahan selain Allah. Walan yanfa'u at-tauhi, walan yanfa'u syahada, wa inna taqaha alfa marratin illam yakfur bitagut. Artinya, termasuk dari konsekuensi keimanan adalah dia harus kufur terhadap taghut, berlepas diri kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia mengucapkan 1000 kali syahadat, tidak akan bermanfaat untuknya selama dia tidak kufur terhadap taghut. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi di dalam Islam harus ada isbat dan nafi. Harus ada penetapan kita beriman kepada Allah, tetapi juga harus ada peniadaan sembahan selain Allah. Kalau ada orang beriman kepada Allah tapi masih melihat orang-orang Nasrani misalkan, ah mungkin mereka benar, jalan aja beda, ini tetap tidak beriman. Melihat orang-orang melakukan kesyirikan, tidak mengingkarinya, ini tetap tidak beriman. Melihat orang-orang yang percaya kepada orang-orang yang dianggap bisa meramal, mereka mengatakan, "Wah, itu kan ahli kasyaf, orang tingkatan sudah ma'rifat hakikat, dia sudah bisa menerawang keadaan yang akan datang." Maka ini tidak beriman, meskipun dia mengucapkan syahadat 1000 kali. Karena salah satu konsekuensi syahadat, dia harus kufur terhadap tauhid. Makanya para ulama mengatakan, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya adalah an la na'buda illallah, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa nakfur bitaghut, kita harus kufur terhadap tauhid. Tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan kufur terhadap tauhid, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika menafsiri Islam, Islam kata beliau 3 unsur. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah semata-mata, hanya Allah. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu tunduk patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Ini disebut dengan Islam yang sebenar-benarnya. Kalau cuma 2 saja, dia menyerahkan diri kepada Allah satu-satunya. Yang kedua, dia taat sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berumroh, dan misalnya dengan segala macam ibadah. Tetapi dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Ini bukan Islam. Ya, ini bukan Islam. Bahkan kalau seandainya dia ragu, lihat, perhatikan perkataan saya, kalau ragu bahwa kesyirikan masih diperbolehkan atau tidak, ini tetap bukan Islam. Paham maksud saya? Dan ini ada disebutkan oleh beliau dalam kitab Usulus Salasa, kemudian Nawaqidul Iman. 3 landasan prinsip dasar seorang muslim, kemudian pembatal-pembatal keimanan. Ini para ikhwah, itu perkara yang sangat penting di dalam 256. Kita sekarang baca ayat yang ke-20, 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur, wallazina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat, ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, yaitu kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 257. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, "Hadhil ayatu mutarattibatun 'alal ayati allati qablaha." Ayat ini merupakan rangkaian dari ayat sebelumnya. Fasabiqatu hiyal asas wa hadhihi hiyat thamarah. Ayat yang sebelumnya itu merupakan dasar, sedangkan ayat ini adalah manifestasinya. Apa maksudnya? Begini. Ayat 256 terutama bagian yang kedua yang saya baca tadi, faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'aliim. Siapa yang kufur terhadap tauhid, beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Siapa yang masih ingat makna urwah? Apa? Hah? Tali yang dianyam-anyam. Jadi talinya enggak satu, talinya itu dimasuk-masukkan sehingga kuat. Kalau di kita tali tambang, ya, sangat kuat dia. Di para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tali tambang sangat kuat. Susah, bisa putus tapi susah. Maka siapa yang berpegang teguh dengan siapa yang berkafir terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, tali tambang yang sangat kuat. Nah, ini asasnya. Ini adalah pondasinya. Manifestasinya apa? Hasilnya apa? Manifestasi itu artinya hasil. Ya, hasil buah nilai dari beriman kepada Allah dan kafir terhadap selain Allah, apa ini? Ayat 257. Yaitu Allah menjadi penolong bagi orang-orang yang tadi kafir terhadap tauhid dan beriman kepada Allah semata, subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi antara ayat 256 dengan 257 ada keterkaitan. Katanya disebutkan oleh penulis mutawatibatun, artinya merupakan rangkaian ayat sebelumnya. Tidak akan mungkin pertolongan Allah datang tanpa dua hal tadi. Tanpa kufur terhadap tauhid, tanpa iman kepada Allah, tidak akan mungkin datang. Nah, bisa dipastikan seperti itu. Ya? Bisa dipastikan seperti itu. Tidak akan mungkin pertolongan Allah datang dalam hal apapun. Kehidupan, pertolongan dalam perkara kehidupan dunia, pertolongan dalam menghadapi musibah, pertolongan dalam bersabar, pertolongan di dalam mengurus anak istri, pertolongan dalam ekonomi dan semisalnya. Atau pertolongan dalam menegakkan ibadah. Sudah tanggal 15 Ramadan, kok ibadahnya ya biasa-biasa saja, enggak ada nilai plus. Kok lebih banyak tahun ini, kok lebih banyak kayaknya enggak ada nilai plus sama sekali. Maka pada saat itu tidak akan pernah dapat pertolongan dari Allah kecuali dia kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah. Syarat dapat pertolongan adalah kufur dengan tauhid dan beriman kepada Allah. Nah, di sini letak pentingnya tauhid. Makanya sering sekali ulama-ulama salaf dan ulama-ulama yang mengikuti mereka sampai sekarang ini menekankan perkara tauhid, karena tauhid sumber kebaikan. Tidak akan mungkin datang pertolongan Allah dalam hal apapun. Mengurus keluarga, mengurus diri sendiri, mengurus ekonomi, mengurus pendidikan anak, dan semisalnya. Tanpa tauhid. Ini luar biasa. Ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Penulis mengatakan, fa akhbara ta'ala anna alladhina amanu billahi وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang beriman kepadanya dan mereka membenarkan keimanan mereka dengan menunaikan kewajiban-kewajiban keimanan dan meninggalkan segala perkara yang meniadakannya, Allah adalah wali mereka. Dan mereka menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dicintai dengan kecintaannya yang istimewa. Ini kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beriman dan konsekuensi keimanan apa tadi Pak? Kufur dengan tauhid. Siapa yang beriman dan termasuk di dalamnya kufur dengan tauhid, maka nilainya, hasilnya, buahnya Allah akan menjadi penolongnya. Ya, wali di sini adalah penolong. Dan bukan sembarang penolong. Seseorang kalau ditolong oleh orang lain, itu berartinya yang ditolong itu mempunyai kedudukan di sisi yang menolong, betul enggak? Ya, Allah ketika menolong seseorang, maka berarti seseorang ini mempunyai apa? Kedudukan di sisi Allah. Makanya disebutkan oleh penulis di sini, dan dia dan Allah adalah wali mereka dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dicintai dengan kecintaan yang istimewa. Ya, dengan kecintaan yang istimewa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perbaiki tauhid kita. Jika kita ingin mendapatkan pertolongan dalam perkara dunia ataupun ibadah. Ya, perkara dunia apa saja yang berkaitan dengan dunia atau perkara akhirat yang berkaitan dengan ibadah, apa saja. Seorang ingin sekali Ramadan ini menjadi momen bagi dia untuk bisa habis-habisan mengeluarkan harta. Tapi kok berat, selalu ada hitung-hitungan. Maka ini perbaiki hubungannya dengan Allah, perbaiki tauhidnya. Dia harus beriman hanya kepada Allah dan kufur terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh riya, tidak boleh ujub, tidak boleh sum'ah yang menghambat amalnya. Karena garis bawahi baik-baik, riya itu penghambat amal. Ya. Riya itu menghambat seseorang beramal. Apa maksudnya? Kalau dilihat beramal, kalau enggak dilihat enggak beramal. Persis seperti orang munafik. Ya. Riya itu penghambat amal. Makanya timbul akhirnya gara-gara riya, malas, ogah-ogahan kalau enggak dilihat. Maka ini perlu dia bertauhid. Wajib baginya untuk bertauhid. Ingin sekali bulan Ramadan benar-benar menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. Tapi kok dari dulu gak jalan-jalan. Ini sudah hari ke-15 segini-gini aja bacanya. Ini pasti ada yang salah dengan tauhidnya. Pasti ada yang salah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin sekali bulan Ramadan dia lebih baik dari sisi ibadahnya atau dari sisi amalnya dan semisalnya. Tetapi kok tidak bisa? Susah. Maka ini berarti harus introspeksi dari sisi faman yakfur bi tagut wa yu'min billah. Harus kufur dengan sembahan selain Allah. Sembahan selain Allah itu macam-macam. Entah itu benda, manusia, jin, malaikat, sembahan selain Allah. Dan jangan hanya berpikir sembahan selain Allah itu bahwa orang menyembah sujud ruku, enggak. Tetapi sembahan selain Allah ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai, ingin dinomor satukan dan semisalnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian wa yatawalla tarbiyatuhum. Tarbiyatuhum fayukhrijuhum min dhulumatil jahli wal kufri wal ma'asi wal ghaflah wal i'rad ila nuril ilmi wal yaqini wal imani wat ta'ati wal iqbalil kamil ala rabbihim. Allah adalah wali mereka dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dicintai dengan kecintaannya yang istimewa, dan dia menangani pendidikan mereka. Ini istimewanya kalau dicintai Allah. Ya, itu indahnya kalau dicintai oleh Allah. Beda dengan dicintai makhluk. Antum kalau dicintai makhluk, dipuji sebentar, sejam kemudian dibejek-bejek sama dia. Ya, paham maksud saya? Itu kalau dicintai makhluk begitu. Tapi kalau dicintai oleh Allah, sudah dipuji, kemudian dibimbing, dididik sampai sedetil-detilnya. Apa maksudnya? Coba perhatikan. Maka Allah, lihat, ini bukti cinta Allah kepada manusia. Maka Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, kejahilan, kekufuran, kemaksiatan, kelalaian, dan keberpalingan menuju kepada cahaya ilmu, keyakinan, keimanan, ketaatan dan penerimaan yang total terhadap Rabb mereka. Ini hasil, ini semua hasil dari cinta Allah. Yang tadi bisa didapatkan cinta Allah ini dengan kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka indah sekali kalau mencari cinta Allah. Mungkin bisa dijadikan judul kajian, mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Indah, kenapa? Karena mencari cinta Allah itu dia akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat dan hatinya lapang, tidak ada beban. Karena yang dituju hanya Allah. Ada kajian baru saya dengar dari Al-Ustaz Al-Fadhil Abdullah Zain Hafizullah. Judulnya Omongan Orang. Lalu beliau cerita, di awal kajian beliau cerita tentang seorang, disebutkan dalam beberapa buku sejarah, seorang yang selalu mendengar omongan orang. Beramalnya karena omongan orang. Dia ada kakek dan cucu bawa keledai. Kemudian pertama si kakek yang naik. Kemudian masuk ke sebuah kampung. Orang-orang mengatakan, ah kakek ini kurang ajar. Si cucu yang kecil disuruh nuntun. Kata si kakek, saya turun cucu, kamu yang naik. Masuk kampung lagi, ah cucu kurang ajar. Ya, kakeknya dikerjain sudah tua. Suruh nuntun. Kata si kakek, cuk turun aja. Sekarang kita tuntun aja dua-duanya. Masuk ke kampung lagi, ah dua orang ini bodoh. Ada tunggangan gak ditunggangi. Gitu? Ini semua akibat dengar perkataan orang. Kalau begitu kata si kakek, mungkin kita salah. Kita naik dua-duanya. Ya, naik dua-duanya. Masuk kampung, dengar perkataan orang lagi. Dua orang ini gak tahu diri. Keledai kecil ditumpai dua orang. Bingung mereka. Akhirnya turun lagi. Gimana cu, kita harus ngerjain apa? Akhirnya sudah kita angkat saja keledainya. Tambah parah lagi. Ini dua orang bodoh. Hewan tunggangan malah dia yang ditunggangi. Ini semua hasil mendengarkan perkataan orang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak bertauhid akan seperti itu kejadiannya. Dan ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah puncak gunung yang tidak akan pernah bisa dicapai. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan, kejahilan, kekufuran, kemaksiatan, kelalaian dan kegelapan, kejahilan, kekufuran, kemaksiatan, kelalaian. Itu semua gelap. Yang harus dipatut ditekankan di sini, ini semua adalah kegelapan, dunia gelap. Kegelapan kejahilan, kegelapan kekufuran, kegelapan kemaksiatan, kegelapan kelalaian, ini semua adalah dunia gelap. Allah ketika mencintai hamba tersebut, Allah bimbing hamba itu dengan kecintaannya, sifat rahmatnya, sifat kasih sayangnya, sifat bijaksananya, Allah bimbing kepada cahaya ilmu, cahaya keyakinan, cahaya keimanan, ketaatan dan penerimaan yang total terhadap Rabb mereka. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah ketika Allah mencintai seorang hamba. Benar-benar Allah urus. Ya? Benar-benar Allah urus. Maka kita sebagai makhluk yang berakal, kita harus pilih antara dua yang paling menyelamatkan kita. Kalau dicintai makhluk, paling sebentar. Dipuji sebentar, mungkin setelah itu diinjek-injek. Kalau dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar diurus oleh Allah dari awal sampai akhirnya. Sampai dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, bertauhidlah. Jauhkan dari segala penyembahan terhadap tauhid. Kita lanjutkan. Wa yunawwiru qulubahum bima yaqdhifu fiha min nuril wahyi wal iman. Yang artinya, dan Allah menerangi hati mereka dengan apa yang dipancarkannya ke dalamnya dari cahaya wahyu dan keimanan. Cahaya wahyu dan keimanan. Wa yayassiruhum lil yusra. Memudahkan mereka kepada kemudahan. Wa yajannibuhumul usra, dan menjauhkan mereka dari perkara yang sulit. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Lail kalau tidak salah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang beriman dan bertakwa, kemudian dia memberikan apa yang dia miliki sebagai bentuk dari ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami, kata Allah, akan mudahkan dia untuk taat. Ya. Dan salah satu nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang dimudahkan untuk taat. Terutama Ramadan ini. Dia punya lapang waktu, sehat badan, transportasi ada, akan tetapi tidak bisa taat. Ada saja yang menghalanginya. Makanya ketika dimudahkan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, ini nikmat Allah terbesar. Nikmat Allah terbesar. Saya sering mengatakan bahwa orang yang lebih kuat dari kita banyak, yang lebih banyak hartanya dari kita banyak, yang lebih sehat dari kita banyak, yang lebih lapang waktunya dari kita banyak, akan tetapi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk taat kepadanya. Betul apa enggak? Ini muadzin misalkan, yang lebih lantang suaranya banyak, tetapi yang kita pilih atau terpilih adalah orang-orang yang tertentu. Betul? Seperti itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dimudahkan beribadah kepada Allah, maka ini nikmat Allah terbesar. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Ini kalau kita berbicara tentang pilihan Allah atau kemudahan Allah untuk mengerjakan ketaatan. Ada kemudahan Allah untuk menjauhi maksiat. Itu juga termasuk daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah terbesar menjauhi maksiat, menjauhi mencari harta dengan cara riba, menjauhi mencari harta dengan cara menipu, menjauhi hubungan yang tidak halal dengan perempuan, menjauhi kegiatan-kegiatan yang menghancurkan pahala puasa. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan datang dari Allah, tidak akan pernah bisa itu semua dijauhi. Dijauhkan seseorang dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan begitulah ketika Allah mencintai hamba. Cinta Allah tumbuh. Kapan? Kapan cinta Allah tumbuh? Ketika bertauhid. Yang tauhid konsekuensinya harus beriman kepada Allah semata dan kufur terhadap tauhid. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah sekali kalau seandainya seseorang dicintai oleh Allah. Yassiruhum lil yusra, dia akan dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan. Wa yujannibuhum lil usra, dan dia akan dijauhkan dari kesulitan. Kesulitan beribadah. Ada orang-orang yang tidak mau dia kehilangan Ramadannya. Walau sania, walau per detik, enggak mau kehilangan Ramadannya. Tapi mau tidak mau dia harus mengerjakan sesuatu yang dia tidak bisa tidak harus dia kerjakan. Saya beri contoh misalnya. Ada orang ingin ikhbal alal Quran, ingin benar-benar mengaji Al-Quran. Ternyata ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa membaca Quran. Entah keperluan rumah, harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tidak bisa. Anak sakit, kemudian macam-macam. Susah dia. Ini berarti belum dapat petunjuk. Yang belum nikah belum tahu nih. Ya ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang muda-muda misalkan, dia ingin habis tarawih baca Quran. Ada saja yang ajak futsal. Ramadan futsal, subhanallah. Sayang. Ya. Ada kebalikannya. Iya Ustaz, itu kebiasaan dulu futsal. Sekarang tidak futsal, tapi nonton bola. Ya, ada saja hal-hal yang menghalangi dia untuk taat kepada Allah. Tidak dimudahkan untuk menjauhi maksiat atau menjauhi minimal hal-hal yang melalaikan dia dari Ramadan. Wallahi Pak, saya mengatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bahwa jika orang-orang yang dikubur, ya, dia bangun, maka dia ingin sekali untuk mendapatkan walau satu detik dari Ramadan. Maka ini nilai dari tauhid. Maka di situ pentingnya tauhid. Tauhid mendatangkan cinta Allah. Cinta Allah mendatangkan pertolongan Allah. Kalau Allah menolong, maka dia akan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perihal menjauhi maksiat atau mengerjakan ketaatan. Kita lanjutkan. Wa ammal ladzina kafaru fa innahum lamma tawallaw ghayra waliyihim wallahum Allah ma tawallaw li anfusihim wa khadalahum wa wakalahum ila ri'ayati man tawallahum mimman laysa 'indahu naf'un wala dharr. Artinya, adapun orang-orang yang kafir, lihat, kan asal muasalnya enggak iman, enggak tauhid. Maka di sini pentingnya tahu belajar tauhid, Pak. Adapun orang yang kafir, tatkala mereka loyal, yaitu berwala kepada selain wali yang mereka yang hak, yaitu Allah, maka Allah menyerahkan urusan mereka kepada apa yang telah mereka sendiri jadikan wali untuk diri mereka. Ketika orang-orang kafir menjadikan penolong mereka bukan Allah, maka kata Allah, urus sendiri dirimu. Ya, urus sendiri dirimu. Kenapa? Karena dia sendiri yang tidak menjadikan Allah sebagai walinya, penolongnya. Makanya di sini Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja musibah yang kamu dapatkan, maka itu hasil dari ulah tangan kalian sendiri. Kenapa Allah enggak menjadi penolongnya? Karena ente yang tidak menjadikan Allah sebagai penolong. Gitu kan? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berpaling dari mereka? Sebabnya apa? Karena dia berpaling dari Allah. Faman tawalla yuwalli. Sebagaimana mereka ia berpaling, maka Allah akan berpaling. Sebagaimana, lihat, kalau keimanan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis yang sangat luar biasa. Dan ayat-ayat seperti ini, Pak, membuat kita bertambah ingin taat. Bertambah ingin mentauhidkan Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana zakarani in zakarani fil mala'il a'la zakartuhu in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Hamba-Ku kalau menyebut nama-Ku, mengingat-Ku di dalam dirinya, Aku akan ingat ia di dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia menyebut Aku di hadapan manusia, maka Aku akan sebut dia di hadapan, yaitu puji dia di hadapan makhluk, gerombolan makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Siapa? Malaikat. Lihat, selalu kalau kita berhubungan dengan Allah selalu dapat nilai plus. Allah akan memberlakukan kita, membalas hubungan kita dengan yang lebih baik. Bahkan ada hadis yang berbunyi, in ja'ani yamshi ji'tuhu harwalah. Aika maqala Nabi SAW. Kalau seandainya dia mendekat kepadaku dengan berjalan, seperti kita jalan ke masjid, dia mendekat dengan kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Ini para ikhwan, dan yang ini yang membuat para ahli ibadah teguh, kokoh, terus termotivasi. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan zat yang apabila kita bermuamalah dengannya akan berbuat baik berlipat-lipat baiknya. Ya, berlipat-lipat baiknya. Beda dengan kita bermuamalah dengan manusia. Mungkin hanya mendapatkan kebaikan, ya doa, jazakallahu khairan, selesai. Bahkan kadang-kadang ada yang lupa mendoakan. Ketika diingatkan, oh udah terima kasihnya, oh nggih terima kasih Pak Jai. Ya, ini para ikhwah, itu manusia. Tapi ketika kita berhubungan dengan Allah, maka kita akan dapatkan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, menghinakan mereka. Mewakilkan pemeliharaan mereka kepada wali yang mereka pilih, yang sama sekali tidak memiliki manfaat dan mudarat. Nah, di sini penekanan penting. Siapa yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya? Siapa yang memilih selain Allah sebagai penolongnya? Ingat baik-baik. Selain Allah, la naf'a wa la dharra. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menahan bahaya. Itu ingat baik-baik. Dan ini memotivasi kita, kita hanya ingin pertolongan Allah. Ya, siapa yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai penolongnya, ingat baik-baik. Selain Allah, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak menahan mudarat sama sekali. Fadallahum wa ashquhum wa harramuhum hidayatal ilmin nafi' wal 'amal as-salih. Nah, ini yang lebih parah lagi. Perhatikan beliau mengatakan, maka wali-wali mereka itu menyesatkan mereka, menyengsarakan mereka, serta menghalangi mereka dari petunjuk ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Kalau sudah menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, maka pasti mereka akan menyesatkan manusia tersebut, menyengsarakan manusia tersebut. Yang lebih parah lagi, tidak dikasih ilmu, tidak dikasih amal. Enggak ada ilmunya, enggak ada amalnya. Makanya kadang-kadang orang sulit untuk beribadah. Sulit untuk benar-benar maksimal dalam ibadah. Para ikhwan, dalam bulan Ramadan ini semua bisa dijadikan amal ibadah. Apapun, membantu buka puasa, membukakan puasa orang lain. Dan saya berpesan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam bulan Ramadan ada amalan-amalan yang mustahil Anda bisa kerjakan di selain Ramadan. Maka kerjakan amalan itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Karena itu amalan luar biasa yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Seperti puasa Ramadan karena iman berharap pahala. Tarawih Ramadan karena iman berharap pahala. Jangan pernah tinggalkan ini atau remehkan ini. Membaca Al-Quran, membukakan puasa, ya apapun. Dan jangan berharap, jangan menganggap membukakan puasa itu kan tugasnya orang kaya. Enggak. Kita semampu kita bisa membukakan puasa orang lain. Saya beri contoh misalkan, ya, seseorang dapat harta, dapat sesuatu dari bukaan puasa. Kemudian dia kasihkan kepada kawannya yang diiga. Nih makan. Itu membukakan puasa. Paham maksud saya? Ya. Jangan berpikir bahwasanya itu kan tugasnya orang lain, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Jangan, kita jangan hilang dari kita kesempatan ini. Bisa kita lakukan meskipun hanya kepada orang yang duduk di higa kita. Ini sudah ada setiap ini kan? Setiap orang gantian. Nih, ulun membukakan puasa biar. Kalau sudah disuguhkan itu kan milik kita. Betul enggak? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jangan pernah kita remehkan amalan-amalan yang tidak bisa kita lakukan kecuali bulan Ramadan. Tarawihnya, bukakan puasanya. Kita ini Pak, puasanya, khusus saya pribadi, puasanya sudah kurang-kurang. Maka perlu tambahan, bonus-bonus dari puasa tersebut. Maka dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan pahala puasa orang lain. Terutama yang mungkin dalam berpuasanya dia membaca Al-Quran banyak. Lalu kita cari itu si fulan. Mana? Nih, makan. Kita dapat pahala orang itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu parahnya kalau orang yang walinya, penolongnya bukan Allah. Tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah tidak dapat ilmu yang bermanfaat, tidak akan pernah bisa beramal. Karena dua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Al-ilmu nafi' wal-amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Tidak akan bisa beramal salih tanpa ilmu nafi'. Tidak akan bisa beramal saleh tanpa ilmu nafi, dan tidak akan mendapatkan ilmu nafi yang mendatangkan amal saleh. Dia selalu berkaitan satu dengan ini. Itu adalah natijah, manifestasi, nilai, buah dari penolongnya selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa harramuhumus sa'adah. Kalau sudah tidak dapat ilmu, tidak mengerjakan amal, maka yang ada adalah mereka akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan, menghalangi mereka mendapatkan kebahagiaan. Wasaratin naru mathwahum khalidina fiha mukhalladin. Mereka hingga nerakalah yang menjadi tempat kembali mereka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allahumma tawallana fi man tawallait. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang mana Engkau menjadi wali mereka. Makanya di dalam doa kunut witir, Allahumma hdina fi man hadait. Habis itu, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Jadilah penolong kami di dalam orang-orang yang berhak menolong kami. Dan sedikit tentang hukum kunut witir, terutama dalam bulan Ramadan, khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dari mulai malam ke-15, ada yang mengatakan dari awal malam bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan sekehendak imam jika dia berkunut witir. Ini yang bisa saya sampaikan tentang ayat 257. Dan mudah-mudahan membaca ayat ini kita semakin ingin taat kepada Allah. Dan saya ingin mengatakan kepada diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu Saudara saya sekalian, semakin kita bertauhid, semakin Allah menjadi penolong kita. Dan semakin kita menjauhkan syaitan dari diri kita. Wallahu a'lam. Ini hari yang ke-15, tidak terasa. Sudah setengah bulan dari bulan Ramadan. Saya ingin berpesan dengan dua pesan kepada siapa yang sudah mengisi Ramadannya dengan kebaikan, maka bersyukur kepada Allah. Man wajada, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan, maka bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, mintalah istiqamah. Karena yang menjadi ukuran dalam sebuah amal adalah akhirnya. Innamal amal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah yang menjadi ukuran adalah akhirnya. Sedangkan kalau ada orang yang seperti kawan-kawan saya yang pemalas, yang malas ibadah, yang melalaikan Ramadan, yang tidak tahu harga Ramadan, tidak tahu berkahnya Ramadan, seperti yang berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, maka ayo, masih ada 15 hari atau 14 hari. Selalu tanamkan di dalam benak kita, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambut bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, cukupkan Anda sekarang dalam bulan Ramadan. Bukan sembarang bulan, bukan sembarang hari, bukan sembarang amal, bukan sembarang pahala. Gali lagi apa yang bisa kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Kalau ada yang salah dari program-program kita, coba kita lihat lagi, introspeksi lagi. Kok begini ya? Kok Ramadan tahun ini seperti ini ya? Kok saya seperti ini ya? Coba ya, sebelum nanti masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi, man adraghima anfu rajul man adraka ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah. Artinya, sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, artinya dia sangat-sangat merugi. Siapa yang mendapati bulan Ramadan dan berlalu darinya Ramadan sebelum diampuni dosa-dosanya. Maka minta tolong kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah di sisa-sisa Ramadan, terutama di 10 malam terakhir. Persiapkan diri, persiapkan kesehatan, persiapkan program. Jangan pernah main-main dengan 10 malam terakhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosanya telah lalu dan yang akan datang, yang pintu surga pertama kali dibukakan untuk beliau, yang merupakan Khalilullah, Khalilur Rahman, yang merupakan Sayyidu Waladi Adam, pemimpin anak Adam, yang merupakan Kalimullah, orang yang dibicarai langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau apabila sudah masuk malam bulan terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti sungguh-sungguh beliau di selainnya. Itu orang yang seperti itu kedudukannya. Bagaimana kita yang tidak ada legalitas sama sekali. Persiapkan untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan main-main, karena ini Ramadan. Jangan pernah kita bermain-main karena ini Ramadan. Sebagaimana nasihat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Jangan jadikan hari-hari puasamu dengan hari-hari berbukamu sama. Yang salah program, rubah lagi programnya. Masih ada waktu. Yang belum maksimal, kerjakan lagi. Dan saya ingatkan, semua orang ya, semua orang mempunyai kapabilitas, kemampuan, kapasitas, kekuatan untuk beramal dengan masing-masing yang dia miliki. Yang punya harta, silahkan dia beramal dengan hartanya. Silahkan tabung banyak-banyak di akhirat, karena itu ya harta yang sebenarnya. Yang punya kekuatan untuk beramal dengan jasmaninya, silahkan bantu orang-orang untuk beramal saleh. Yang punya kemampuan membaca Al-Quran, maka silahkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Silahkan pergunakan Ramadan ini untuk menggapai ridha Allah dan sering-sering Pak, terutama di malam hari. Saya berpesan untuk diri saya pribadi kepada Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Sering-sering berdoa, walau sambil jalan, walau sambil duduk. Seperti misalkan tadi malam imam misalkan ada jarak, dan begitulah memang sunnah Nabi Muhammad SAW. 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Maka sering-sering berdoa, Allahumma a'tiq irqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan kami dari api neraka. Bebaskan kami dari api neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi utaqa'a minan nar wa dharika fi kulli layla. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Dan itu di setiap malam Ramadan. Kalau sudah sampai rumah, terus doa juga seperti itu. Istri sudah istirahat, terus doa. Meskipun kita sudah di atas kasur kita, terus doa. Karena mustahil datang kemerdekaan dari api neraka dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita usaha. Mustahil. Tanpa kita meminta, mustahil. Maka gunakan sawani, detik-detik Ramadan ini sebaik-baiknya. Jangan pernah ada kata-kata untuk berleha-leha, terutama 10 malam terakhir. Yang gagal programnya 15 malam pertama ini, ganti. Jangan taruhan dengan Ramadan kita. Mungkin ini Ramadan terakhir. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir. Yang mana Ramadan terakhir ini mungkin bekal terindah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini nasihat untuk saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari kita fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Siapa yang mendapati selain amal baik dia leha-leha, jangan pernah salahkan selain dirinya. Jangan pernah salahkan orang lain. Kenapa pian kadang membawa ulu? Kenapa ikam kadang membawa aku? Salahkan diri sendiri. Coba yang merasa Ramadannya masih biasa-biasa saja, terus tingkatkan. Terus tingkatkan beramal. Yang sudah merasa wah, dan ini perasaan tidak benar, yang merasa sudah beramal tetapi jangan sampai dia merasa cukup. Karena terus saya gali Ramadan. Ingat, Ramadan puncaknya di akhirnya. Puncaknya di akhirnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.